الحق إلى الله من هذه الأيام العشر. Tiadalah hari-hari yang ada di dunia ini dalam setahun di mana amalan saleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai Allah daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad fisabilillah juga terkalahkan wahai Rasul? Ya, walal jihadu fisabilillah, sampai pun jihad fisabilillah, Allah lebih mencintai amalan soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulun, kecuali seorang yang yakhruju min baitihi binafsihi wa malih, orang yang keluar berjihad membela agama Allah dengan mengorbankan jiwa dan harta bendanya, dan tiadalah kembali sedikit pun dari itu semua pulang tinggal nama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau di dalam Sahih dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sengaja kita ulang-ulang untuk mengingatkan diri-diri kita. Kita bersyukur di malam hari ini Allah memudahkan kita untuk duduk bersama-sama di majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari syariat Allah, mengambil faedah dari Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan salaful ummah, dengan kita memetik apa yang disampaikan oleh para ulama kita melalui risalah, tulisan dan karya-karya tulis mereka. Maka mudah-mudahan talabul ilmi yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di majalisul ilmi akan didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampunan bahkan oleh seluruh alam jagat raya. Fa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al haytanu fil bahri. Maka seorang yang alim belajar ilmu agama, mengamalkan serta menyampaikan, sungguh dia akan dimintakan ampunan oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi, sampai pun ikan yang ada di lautan. Inilah keutamaan orang-orang yang mau belajar, duduk mencari ilmu agama, menimba dari Al-Quran dan Sunnah, dengan dibimbing pemahaman salaful ummah melalui bimbingan para ulama yang rabbaniyin. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita, belajarnya kita ini betul-betul mendapatkan nilai sebagai amalan soleh yang diterima, yang akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di malam hari ini masih meneruskan pelajaran di kemarin sore mengenai bab berkurban. Maka setelah kita mengetahui tentang syarat-syarat binatang yang akan dikorbankan, syarat-syarat binatang yang akan dikorbankan diantaranya adalah harus berupa kambing, sapi atau unta. Kemudian kita pilih kambing atau sapi, maka syaratnya harus musinnah memenuhi umur yang dipersyaratkan. Kalau kambing itu kambing Jawa yang berambut, kambing etawa atau kambing kacangan, maka harus sudah genap 1 tahun atau lebih. Umurnya 1 tahun genap atau lebih. Adapun kalau kambingnya adalah kambing gembel, kambing biri, kambing gibas dan seterusnya yang disebut do'an, adalah 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Adapun kalau kita memilih sapi, bukan semata-mata sekedar gemuk dan banyak dagingnya, namun harus diperhatikan sudahkah cukup umur dijadikan binatang kurban atau belum. Berapa itu umurnya kalau sudah genap 2 tahun atau lebih tua lagi? 2 tahun atau lebih tua. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah selamat dari aib yang dilarang dijadikan sebagai binatang kurban, yang disebutkan dalam hadis ada 4. ditambahkan dengan kias yang sahih menjadi 10, yaitu tidak cacat mata, jelas kecacatannya. Kemudian yang kedua, tidaklah barakallahu fikum pincang, jelas kepincangannya. Yang ketiga adalah tidak berpenyakit, jelas dia sedang sakit. Yang keempat, tidak kurus sehingga tidak ada dagingnya. Ditambahkan oleh para ulama, yang kelima adalah tidak buta, tidak belu, tidak buta. Enam, kemudian tidak lumpuh, tidak lempo, tidak lumpuh. Kemudian kemarin yang ketujuh, tidak apa? Bagus. Tidak pincang ya, tidak lumpuh tadi. Tidak mencret ya. Sehingga hilang dia enggak mau makan dan kurus seterusnya. Enam. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedelapan adalah barakallahu fikum ditambahkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin adalah di sana tidaklah terkena musibah yang membahayakan nyawanya, seperti dia tercekik sudah menggap-menggap ya, sudah kita jadikan binatang kurban saja. Nah, sehingga selamat dari bahaya yang membahayakan dia untuk mati. Kemudian barakallahu fikum, demikian pula tidak buntung. Tidak apa, tidak buntung. Kalau pincang saja tidak boleh, apalagi buntung. Nah, ini tadi. Barakallahu fikum. Adapun sekedar nam, yang bagus apa? Yang sempurna. Berarti kalau ini tidak ada semua, berarti boleh untuk dijadikan binatang kurban. Hanya saja mana yang paling afdol dari binatang kurban tersebut? Yang paling afdol adalah yang jantan, yang gemuk, yang mahal. Nah, yang jantan, yang gemuk, yang mahal. Yang jantan, yang pemacak. Yang pemacak ya namanya ya. Iya, pemacak nggih. Nah, ini pemacak, bukan jantan gemuk tapi dikebiri, kan ada nggih? Napa kebiri bahasa Jawane napa? Dikebiri supaya lemu nggih. Artinya demikian. Ini kan jadi gemuk, kan ada ya, kambing dikebiri sehingga jadinya gemuk. Jantan, namun ini tidak sempurna karena bukan pemacak, bukan fahul, bukan pemacak. Lah ini secara umum. Secara umum yang afdol adalah yang jantan, yang dia itu gemuk dan juga mahal harganya. Adapun secara individual nanti dilihat, ada mahal harganya namun betina karena gemuk ya, ada jantan kurus kecil lebih murah, gini apa betul? Mungkin kan demikian ya. Lah ini mana yang harus dipilih? Lah ini barakallahu fikum, maka di situ tinggal dilihat kondisi. Kondisinya sedikit yang berkurban, ya saya pilih beli yang betina yang banyak dagingnya agar biar merata, bisa sotakonya lebih banyak dengan daging. Ya. Namun kalau secara asal demikian. Nam, oh, nopo kalih wadon nangsal, lo boleh, dibolehkan dan sah kita barakallahu berkorban dengan kambing betina, sapi betina atau unta betina. Hanya saja yang afdol adalah yang jantan. Kalau kambing yang bertanduk, jantan yang bertanduk. Tadi jantan, bertanduk, pemacak, sudah gemuk dan mahal harganya. Sudah terkumpul padanya. Ini yang paling afdol. Ya, yang paling afdol. Kalau rambutnya banyak tidak dihitung. Rambut dibuang, ya. Rambut dibuang sudah ya, tidak dihitung. Nah, barakallahu fikum. Yang darahnya paling banyak tidak dianggap darah haram dimakan, ya. Tidak dianggap. Oh, berarti kalau darahnya sembelih kucur dapat seember, yang satu dapat berapa? Sebotol yang satu ini. Oh, berarti yang afdol yang banyak darahnya. Tidak. Darahnya dibuang, tidak dimakan. Jenengan ajeng damel marus angsal mboten? Mboten. Haram hukumnya, ya. disedekahkan jenengan haram, dimakan sendiri juga haram. Nah, dibuang. Lah yang paling afdol adalah yang paling bermanfaat dan paling ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Ini secara umum, secara umum. Lah adapun yang lainnya, ini secara umum. Secara khusus sesuai kadar kemampuan. Saya sih kepenginnya ya korban sapi satu ekor sendirian, tapi gak mampu ya. Beli kambing 3 juta saja gak mampu. Tapi saya kayaknya kalau ada yang 1,5 juta, dia mengatakan demikian, mungkin saya mampu. Oh, tidak mengapa, kau pergi ke pasar. Tapi kecil ya. Waktunya kemarin, syarat yang ke-6 di waktu yang dibolehkan. Waktunya kapan? Tanggal 10, 11, 12, 13. Oh, saya kalau dapat kambing nyari hari-hari sekarang 1,5 juta masih kecil. Walaupun sudah mungkin dapat tapi kacangan, ya. Bagaimana kalau saya nyarinya nanti aja barbada? Mbok siapa ngerti dapat seganya sudah tuh turun. Sing biasa bergelut dalam pasar kambing siapa? Ada enggak? Wonten-wonten. Ya, perhatian dengan harga. Biasanya nek mbun barbada regane murah napa mahal? Temurun nggih? Temurun. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Oh, saya inilah supaya ini, dan boleh enggak? Boleh. Bahkan menjadikan muslimin semakin senang ternyata setiap hari ada orang korban. Ya. Muslim, oh, setiap hari ada orang korban. Kemarin dapat saya daging sapi, hari ini saya dapat daging kambing, besok ada yang korban lagi, alhamdulillah masih dapat, besok lagi alhamdulillah masih dapat. Ya. Senang enggak kira-kira muslimin? Senang demikian, ya. Oh, ternyata ya boleh demikian. Lah ini tadi berarti barakallahu fikum tidak mengharuskan kita itu berkorban tanggal 10. Cuma yang afdol tanggal 10. Barakallahu fikum. Ini tadi. Sekarang kita masuk kepada menyembelih dulu. Kalau sudah bertekad untuk menyembelih, kemarin ini untuk memahamkan, kita ulangi sedikit. Kalau begitu aku mau berkorban. Sementara orang tuaku, ini kita ulang di pertemuan pertama kemarin dan hari ini kita ulang lagi agar dipahami. Kalau aku ingin berkorban, apakah seandainya orang tuaku atau orang yang aku cintai sudah meninggal, apakah juga harus dikorbankan secara khusus, dibelikan binatang kurban, dikorbankan atas namanya? Maka di sini diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya adz-dzabihatu 'anil amwat salah satu aqsam, yaitu al-udhiyah, berkorban atas nama orang yang mati, ada tiga macam. Orang tua kita sudah meninggal, saya kepengin berkorban supaya pahalanya juga diraih oleh orang tua saya. Ada tiga macam. Cara yang sunnah yang dilakukan Rasul, bagaimana kemarin? Yaitu dia niatkan, korban ini adalah korban aku yang beli, aku yang punya, namun mudah-mudahan pahalanya mengalir juga ke keluargaku dan juga orang tuaku yang sudah meninggal. Yakni dia dengan di dalam hati, kalau dia mau menyembelih sendiri, maka dia katakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini persembahkan dariku dan keluargaku yang hidup ataupun yang mati, diniatkan dalam hati. Berarti tercakup padanya orang yang hidup yang mati mendapatkan pahala daripada berkorban. Innamal a'malu binniyat, di sini. Nah, dengan niatnya dia akan sampai kepada, diterangkan oleh al ulama al hanabilah, diterangkan barakallahu fikum di sana, kata mereka bahwasanya barakallahu fikum, diterangkan bahwasanya al-udhiyah, nah barakallahu fikum, al-udhiyah ini Yang demikian dengan niatan bagi orang yang mati ini yasil ilaihi, akan sampai kepada mereka. Akan sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tersebut menyembelih atas nama orang yang meninggal dengan sebab wasiat. Dia berwasiat, saya sudah sakitnya parah, mbok besok ora butul badak nggih. Tulung nanti nek badak haji, badak besar, belikan satu ekor kambing atau ikutkan 1/7 sapi atau bahkan mungkin belikan satu sapi untuk dikorbankan. Nggih. Orang tuanya demikian, maka meninggal ternyata di bulan Ramadan. Berarti jangan buru-buru bagi waris. Hartanya harus disisihkan bagian dari wasiat tadi. Berapa sih kambing? 3 juta. Ambil 3 juta, selamatkan. Anggaran beli kambing atau anggaran 1/7 sapi atau mungkin ambil 20 juta karena hartanya melimpah ruah. Anggaran untuk beli satu ekor sapi. Nggih. Dan ini tadi terus ditunaikan wasiat. Atas nama siapa? Atas nama orang yang telah meninggal. Maka yang seperti ini hukumnya adalah wajib untuk dilakukan. Karena asalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 181. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna. Barang siapa yang merubah wasiat tersebut tidak ditunaikan setelah dia mendengar wasiatnya, maka dosanya ditanggung orang yang merubah. Berarti kalau dosa menunjukkan wajib, berarti wajib. Oh begitu ya. Ya ini. Ini barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyembelih atas nama orang yang sudah meninggal mustaqillina anil ahya, dengan korban tersendiri tidak diiringkan dengan orang yang hidup. Sudahlah saya karena longgar harta saya mau berkorban membeli 2 ekor kambing. Satu atas nama saya, yang satu atas nama istri saya yang sudah meninggal. Boleh enggak seperti ini? Kalau dari si boleh dan sah, jaizun, maka itu boleh. Asal merupakan bentuk seperti sedekah. Bentuk sedekah, maka itu boleh. Namun apakah dituntunkan atau tidak? Jawabannya kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, walakinna la nara anna takhsisul mayyit bil udhiyah minas sunnah. Akan tetapi kami tidak memandang mengkhususkan ya, atau akan tetapi kami memandang bahwasannya mengkhususkan mayit dengan penyembelihan satu ekor tersendiri ini bagian dari sunnah, bukanlah bagian dari sunnah. Artinya kami memandang ini bukan bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah adalah kita menyembelih berkorban satu ekor atas nama diri kita dan atas nama keluarga kita yang telah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum, itulah yang sunnah kemarin kita terdiri sini, nggih. Nah, sekarang kita masuk. Kalau begitu, walhamdulillah. Kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah untuk diberi kemudahan bisa berkorban sesuai kemampuan kalau memang kita memiliki kelebihan. Nah, barakallahu fikum. Maka sekarang kita akan masuk tentang kalau kaifiyah berkorban menyembelih, sesungguhnya sudah pernah kita sampaikan dalam bab dzabah dalam pelajaran Salasatil Usul. Ya, dengan perincian yang panjang. Kalau diulang nanti terlalu bosan, nggih. Mudah-mudahan catatannya masih ada enggak? Masih ada ya, lah itu dilihat lagi cara nyembelihnya dan sebagainya. Hanya saja yang perlu kita ingatkan di sini, ketika adab-adab ketika seorang menyembelih binatang kurban adalah yang pertama, fal yuhidda safrotahu, hendaknya alat sembelihannya ditajamkan betul-betul tajam sehingga menjadikan binatangnya itu nyaman. Nah, terus yang kedua, tidak boleh orang tersebut mengasah atau mempermainkan alat sembelihannya di hadapan binatang, baik yang mau disembelih ataupun yang belum disembelih. Yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ini merupakan semacam menyiksa, takut dan sebagainya. Nah, kita harus rahmah juga kepada binatang kurban walaupun binatang. Yang ketiga, kita tidak menyembelih binatang kurban di hadapan binatang kurban yang lainnya. Sembelih kita panitia. Nomor satu, yang lain lihat. Coba lihat, pernah tidak jenengan lihat ada binatang menangis? Ya, ngeri dia takut. Nah, ini kan tadi nggih. Mari saya tadi jauhkan, palingkan muka mereka dari wajah binatang tadi, dari yang disembelih tadi. Kalau ternyata tidak ada paling-palingnya, sudah nuwun sewu. Godong gedang lebar, sembelih. Nah, sudah ya ini. Ini nyembelih. Yang keempat, tidak boleh kita menyembelih binatang dengan cara menyakitinya. Seperti sekarang kita lihat orang menyembelih kambing. Orang wak wak. Wah, ini tidak. Bagaimana kita juga harus lemah lembut kepada binatang. Mungkin kita tepuk-tepuk dulu. Kalau kita melihat praktek orang Arab, sudah kami contohkan kepada teman-teman, itu nyikepnya satu orang. Enggak perlu banyak orang. Jadi perlu wis jenengan sikil ngarep, sikil buri tarik. Wak wak cengkeweng baru kan nggih napaan? Ya seperti itu, gelebakan di apa? Di tangga. Ini menyiksa binatang ini. Ini tidak rahmah. Nah, bagaimana caranya? Caranya kakinya ditepuk. Apa badannya ditepuk dulu sudah. Ini satu orang aja. Set, ambil. Nah, sudah. Dia gimana ya? Salah ini misalnya ya. Kursi ini. Nah, sudah. Ditepuk. Sudah. Lus-lus. Set, langsung. Nah, sudah. Siap. Nah, ini demikian. Sudah dia tenang, mungkin mau bantu, tinggal kepalanya diginikan aja. Sudah demikian. Yang lain tinggal mau bantu pegang kakinya sudah. Tapi sudah. Nah, tinggal kur nyambut tok. Nah, itu. Nyambut ini sudah nyaman yang seperti ini. Kalau orang Arab di sana kita melihat satu orang, mungkin karena memang kambingnya yang mungkin dianggap lemah dan juga orangnya memang tenaganya kuat. Namun ketika itu kita praktekkan nyikap seperti itu, dipahami sama teman-teman dan mereka langsung bisa. Dan alhamdulillah yang punya kambing masing-masing nyembelih sendiri. Ya. Loh kenapa? Karena itulah yang afdol. Itulah yang afdol, seorang mudahi, orang yang berkorban menyembelih binatang kurbannya sendiri. Itu yang afdol. Loh bagaimana? Ya nyembelih masa enggak bisa? Loh doanya yang wajib bismillahi Allahu akbar. Yang lain adalah pelengkap dan sunnah. Nah, bismillah Allahu Akbar. Kalau terus mau melengkapkan, Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadza anni. Kalau dia niatkan untuk dirinya, kalau dengan keluarganya, wa ahli baiti. Nah, Allahu Akbar sudah. Bismillah Allahu Akbar sudah. Nah, sudah selesai. Ya. Loh, nanti kalau enggak pedot gimana? Makanya sebelum itu ditajamkan alat sembelihan, diteliti dulu lah ini, diteliti. Jangan was-was, aduh nanti kalau ini gimana ya? Nanti kalau minggat gimana? Lo ada temennya yang megangi, ya? Perlu diikat? Gak perlu diikat sudah. Kalau kambing gak perlu diikat sudah. Pegang sudah, sembelih sek, taruh tepi itu biasanya sudah gini-gini dok. Dan biarkan dia gini-gini itu lebih cepat untuk matinya. Lebih banyak keluar darah yang tersisa di dalam. Itu demikian. Ini rahmah kepada binatang. Selesai satu lagi. Nah demikian. Ini kalau kambing. Kalau sapi memang butuh bantuan orang banyak. Nah, tentunya kalau dengan cara kayak tadi ditepuk-tepuk, dilus-lus. Nah nanti dia pun akan manut. Yang penting sudah disiapkan tadi. Oh di tempat sembelihannya ini sudah. Nah, makanya disiapkan lubangnya, tempatnya itu sudah cukup. Nah ini tadi. Ini barakallahu fikum, itu yang ada. Dan yang diantaranya sudah. Setelah itu barakallahu fikum. Berarti sudah sembelih ya. Sekarang nyembelih. Doanya tadi bismillahi Allahu akbar. Loh itu doa nyembelih ayam ya sama. Ya. Iya apa enggak? nyembelih binatang yang wajib bismillah. Nah, tinggal lo ini kalau binatang korban bagaimana? Kalau Anda mau menghafal, maka bacalah Allahumma hadza min, Allahumma hadza an, atau Allahumma hadza minka wa ilaika. Itu boleh. Kalau atau cukup Allahumma hadza anni wa siapa, atau Allahumma hadza anni. Ya lo ini an dari siapa? Kalau Anda nyembelih untuk sendiri, anni dariku. Kalau untuk nyembelih, nyembelihkan wakil, misalnya Pak Amin, Allahumma hadza an Amin. Ya. Ya demikian. Misalnya Pak Tono, Allahumma hadza an Pak Tono, misalnya demikian ya. Ini kalau sebagai wakil, ya. Misalnya Pak Dina demikian seterusnya. Ya. Oh ternyata dia niatnya untuk keluarganya, Allahumma hadza an Pak Amin dan keluarganya. Tidak apa-apa. Ya Allah, ini korbannya Pak Amin dan keluarganya. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Syariat yang mudah jangan dipersulit. Ini barakallahu fikum. Syariat yang mudah jangan dipersulit. Barakallahu fikum. Nah, ini demikian. Lah ini cara menyembelih. Nah, dan dibolehkan kaki kita untuk menginjak bagian rusuknya, rusuk binatang supaya memudahkan. Tinggallah kalau nah, ini yang hendaknya diperhatikan. Yang sunnah, yang afdol menghadapkan ke arah kiblat, dan itu tidak harus, dan itu tidak harus. Namun yang afdol menghadapkan ke arah kiblat. Nah, demikian. Apakah kepalanya di selatan atau di utara tergantung orang yang nyembelih kidal atau tidak. Kalau dia tidak kidal berarti kepalanya di selatan tempat kita, karena dia akan nyembelih dengan tangan kanan. Kalau orangnya kidal, berarti menghadap kepalanya di mana? Arah utara, ya, supaya mudah, ya. Jangan kidal enggak, saya mau nyembelih sendiri tapi kidal tangannya, apa kidal nggih, bener nggih? Kecol, kecol ya. Kecol lah itu. Kecol lah ini bagaimana? Kecol, ya sudah. Sah apa enggak? Sah. Yang afdol kanan. Kita katakan yang afdol kah? Kanan, ya. Sah. Lah bagaimana? Berarti kalau jenengan ngadepnya ke sana kakok. Kakok enggak coba? Nah, kan kakok, ya. Namun kalau di sini dia enggak kakok. Nah, sudah. Set. Nah, kan gini. Dia enggak kakok. Nggih? Nah, kalau yang kanan baru enggak kakok. Nah, gini, kepalanya dipegang. Nah, ini demikian. Demikian keterangan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dengan makna. Nah, karena saya mau membaca ini enggak akan selesai sehari. Semuanya di sini kitabnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai, maka apa yang harus kita lakukan dengan binatang, apa hasil sembelihan ini? Apa yang didapatkan dari binatang kurban tadi berupa daging, kulit ataupun yang lainnya? Nah, barakallahu fikum. Maka Allah yang pertama yang harus kita tanamkan kepada diri-diri kita ataupun orang yang akan berkurban, barakallahu fikum. Pertama, kurban adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Berkurban adalah ibadah. Berkurban adalah ibadah. Jadi harus ikhlas. Jadi harus ikhlas. Yang kedua, berkurban merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Bentuk syukur kita dengan rizki yang Allah berikan. Nah, bentuk syukur berarti, lah inilah syukur. Jenengan kepengin syukuran, sembelih kurban. Itulah bentuk syukur yang benar. Nah, berapa sih? 2,5 juta. Dapat 1 ekor kambing. Jenengan bikin syukuran yang macam-macam, kadang harus nanggap orkes dan seterusnya, akhirnya bayar habisnya 5 juta. Sudah di situ nanti orang pada pacaran, ya. Yang nonton itu misalnya demikian ada. Nah, ini bagaimana? Oh, ya mendingan kita berkorban. Jelas ibadah juga bentuk syukur yang syar'i. Nah, dan ternyata masalah lebih murah atau enggak, ya kalau ternyata persiapan 5 juta, ya sudah beli 2 ekor atau beli sapi yang gede sekalian, nggih. Nah, ini nanti. Tapi oh, demikian. Ya, ini syukur yang benar. Nah, dan yang ketiga, syukur tersebut nah, akan lebih berfaedah dengan kita menambahkannya untuk sedekah. nantinya. Hasil yang ada bukan untuk dalam rangka kita makan-makan supaya puas, namun juga untuk sedekah, dibagikan ke tetangga. Walaupun boleh kita mau makan nyembelih satu ekor, pokoknya yang mau saya bagikan sekedar bagian dari paha belakang ke bawah sudah. Boleh? Boleh. Namun apakah afdol? Tidak afdol. Karena yang afdol adalah dia banyak untuk bersedekah. Nah, kalau semuanya boleh? Boleh. Namun tidak afdol kalau semuanya. Disyaratkan justru hendaknya Anda ikut memakan walaupun sekedar meminum kuahnya. Sekedar meminum kuahnya. Ya. Jadi, loh kenapa demikian? Karena Rasul menyembelih 100 ekor unta. Beliau meminta masing-masing diambil secimit-secimit tulang, ada kulit, ada dagingnya mungkin demikian. Pokoknya diambil masing-masing sudah digodok di kuali. Gak mungkin beliau akan nyicipi satu persatu dari 100. Beliau minum kuahnya. Berarti beliau telah mencicipi dari masing-masing ini. Nah, itu cara yang cerdas. Cara yang cerdas. Ya, kenapa? Karena sudah kena dagingnya semua. Nah, ini sudah ada. Nah, ini demikian. Nah, ini barakallahu fikum, sekarang demikian. Berarti kalau begitu ditanamkan yang keempat, bahwasanya yang sampai kepada Allah bukan banyaknya daging. Bukan darah yang dialirkan yang banyak mengalir. Namun yang sampai kepada Allah ketakwaan kita. Kita berkorban semata-mata ikhlas, bukan mencari pamrih. Lah timbang diomong wong. Ini ndak, ini pamrih namanya. Ya. Atau kepengin supaya kita, lah supaya kita mandan marem jadi makan kepala. Nah, ini tidak ya. Ini demikian ya, atau juga yang lainnya. Namun harus kita barakallahu betul-betul ikhlas. Ternyata kok boleh bagi kita memilih kepala. Boleh kalau memang itu satu ekor Anda sendirian. Sapi, kambing, kalau sendirian boleh Anda langsung nanti saya minta kepalanya untuk saya godok di rumah. Boleh? Boleh. Nih. Namun kalau sepertujuh sapi, maka tentunya kepala juga haknya orang tujuh. Nih, orang tujuh. Nih. Nah ini tadi, harus meminta keriduan mereka. Nah, harus minta keriduan mereka yang lainnya. Tidak boleh karena saya urun duluan jadi saya kebagian kepala ya. Tidak demikian ya. Namun harus dibagi rata. Ini barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus ditanamkan. Dalilnya mana? Allah ingat. Kalau kita mau berkorban, selalu ingat firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34 sampai 37. Ini yang harus kita tanamkan pada kita. Di ayat ke-37 Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging dan darah yang dialirkan, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, nih saya gemuk, dagingnya banyak, pasti pahalanya besar. Kok jenengan seperti itu, kenapa? Oh, daripada kamu kurus begini. Lah itu namanya sombong, sudah menepuk dada. Yang sampai itu ketakwaannya, ya. Ya saya alhamdulillah karena mampunya segini alhamdulillah bisa berkorban. Ikhlas karena Allah. Itu ketakwaan, nggih. Ini ketakwaan. Ternyata orang melihat Masya Allah fulan berkorban kok kambing harganya berapa? Harganya 1.750.000. Ya kecil. Nah, misalnya ya. Loh, dia mampunya segitu. Penghasilan dia berapa? Simpanan dia berapa? Kebutuhan dia berapa? Oh, ternyata bagi dia itulah yang besar. Nah, itulah yang besar. Berarti afdol dalam haknya dia. Nah, kalau mungkin mereka yang lebih hartanya segitu, ya tidak pas. Nah, ya tidak pas. Nah, karena mungkin pantasnya bagi mereka berkorban dengan satu ekor sapi. Nah, itu misalnya demikian. Lain ini barakallahu fikum. Maka di sini harus kita selalu husnuzon kepada saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Maka setelah dikumpulkan, setelah diraih daging-daging tersebut. Yang perlu diperhatikan sekarang dengan daging yang ada adalah barakallahu fikum, disebutkan di dalam Al-Quran tadi, disebutkan di dalam Quran, na'am barakallahu fikum, di dalam ayat yang ke-36, fadhkurusmallahi alaiha sawaf, na'am, dan maka sebutlah nama-nama Allah, na'am barakallahu fikum, fadhkurusmallahi alaiha sawaf, dikala engkau sedang berdiri. Naam. Maka ndak, yakni fadhkurusmallah, maka sebutlah nama Allah bismillah alaiha terhadap binatang sembelihan tadi. Sawaf ini ketika unta, ketika dia masih dalam keadaan berdiri. Karena unta sunahnya menyembelihnya dengan cara apa? Nahar, dengan cara nahar. Ditusuk bismillah Allahu Akbar. Kalau kambing dengan cara dzabah, dengan cara dirobohkan tadi. Maka sebutlah nama Allah ketika engkau menyembelihnya. Ya tadi doanya bismillah Allahu Akbar. Sudah ini. Sebutlah ini. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, fa idza wajabat junubuha, kalau unta tersebut telah roboh, maknanya mati. Kemudian di apa namanya? Dipotong-potong, nah, dagingnya sudah, maka bagaimana kita memperlakukan tiga perkara. Pertama, fakulu minha, makanlah sebagian daging tersebut. Kemudian yang kedua, wa at'imu al-qani'a, dan berikanlah makanan bagi orang yang meminta-minta. Mungkin ada yang datang, oh saya minta, oh dikasih. Dan gak boleh maksa. Saya minta harus 1 kilo, 2 kilo, tidak. Nah, sesuai kelonggaran hati orang yang memberi. Kalau panitia ya sesuai aturan panitia sudah. Ini demikian. Orang yang meminta wa min qani'a wal mu'tar, atau orang yang na'am barakallahu fikum, al-qani'a orang yang tidak meminta-minta, ataupun orang yang mu'tar atau orang yang meminta-minta. Al-qani'a yaitu orang-orang yang kaya, tidak meminta-minta. Al-mu'tar orang yang fakir. Sehingga di sini diterangkan para ulama, berarti mengelola daging binatang kurban adalah dibagi menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian. Bagian untuk dimakan, fakulu minha. Bagian untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya atau yang kita cintai. Wal qani'a, yang mereka tidak meminta-minta. Bagian untuk disodakohkan, wal mu'tar, kepada fakir miskin. Berarti dibagi menjadi tiga bagian. Apakah harus rata? Jawabannya tidak. Namun seyogianya yang sunnah dikatakan para ulama, wal mustahab an yaj'alha aslasan, dibagi menjadi tiga. Sulus sepertiga untuk orang yang menyembelih dan keluarganya makan di rumah. Sepertiga untuk dia berikan makan kepada fukara, dia sedekahkan. Sepertiganya lagi dia hadiahkan kepada orang yang tidak meminta-minta. Jadi pembagian daging kurban tidak seperti pembagian zakat fitrah. Zakat fitrah hanya untuk fakir miskin. Daging kurban kalau dia saat jatuhnya ke tangan orang yang fakir, maka itu sedekah. Kalau jatuhnya ke tangan orang yang kaya, maka itu adalah hadiah. Ini pertama, dibagi menjadi tiga. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam pembagian daging, dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, wa nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'tiyal jazzara minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memberikan kepada al-jazzar, orang-orang yang bekerja, apakah menyembelih dan seterusnya, diberikan upah dengan mengambil bagian dari binatang kurban. Ini sebagai upahnya ya, tawase kerja. Enggak boleh. Kalau ini sebagai balasan timbal jasa, apa timbal balik tambah balasan jasa, maka ini tidak boleh. Namun bagaimana? Kalaupun mau memberikan jasa, berikanlah dari yang lain. Apakah bentuk uang, ataukah bentuk makanan, ataukah bentuk yang lainnya, jangan diambil dari bagian binatang kurban, ya. Adapun nanti Oh, karena saya berterima kasih. Ya, misalnya kalau saya senang sama fulan karena dia baik dan seterusnya, ini saya berikan. Nah, sebagai hadiah, bukan sebagai balas budi, balas jasa, maka ini boleh. Kalau ini sebagai, sehingga di sini apakah kulitnya, apakah dagingnya, ataukah apanya, tidak boleh diberikan kepada orang yang mengelola, baik panitia ataupun menyembelih, sebagai bentuk balas jasa, sebagai bentuk imbalan. Ini tidak boleh. Nah, tidak boleh yang demikian. Dan yang ketiga, tidak boleh pula untuk dijual belikan. Kita kumpulkan belulangnya, kita jual untuk beli daging. Tidak, tanamkan la yanallahu luhumuha, yang sampai itu bukan dagingnya. Namun ketakwaan, kapan seorang dikatakan takwa? Ikhlas sesuai tuntunan syariat. Berarti kulitnya bagaimana? Ya di terserah mau dikasihkan orang secara utuh, ini untuk njenengan. Boleh? Boleh. Terus dia jual orang tersebut, itu boleh karena sudah jadi milik di dia. Bukan bunyinya daging korban orang yang berkorban. Nah, di sini, sehingga di sini kalau yang menerima mau menjual terserah. Nah, namun kalau tadi dijadikan sebagai jual beli atau sebagai balas budi, bayaran, maka ini tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Adapun ukuran pembagian tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Yang jelas yang sunnah dibagi menjadi tiga bagian. Sebagian untuk dimakan dia dan keluarganya, sebagian untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya atau orang yang dia sukai dari karib kerabat dan tetangganya, kemudian sebagian untuk disedekahkan. Apakah harus orang misalnya semuanya merasakan? Tidak harus. Kita nyembelih satu ekor kambing, keluarnya cuma 10 kilo. Gemuk, ya alhamdulillah. 10 kilo, oh ternyata ini hanya bisa dibagikan kepada, kalau dibagi dagingnya seperempat campur balung dan seterusnya itu tambahan. Berarti cuma jadi ternyata, misalnya kalau seperempat 10 kilo, 40 kilo. Ah, saya mungkin mau nyisakan 2 kilo lah untuk makan keluarga. Berarti sisa lagi 4 kali 8, oh cuma 2, berapa? 4 kali 8, 32, cuma 30 jadinya gimana ini? Ya sudah, bagikan se-RT cukup. Ya. Kalau 20, ya sudah 20 orang dipilih. Mana yang fakir untuk disedekahkan, mana yang kaya dihadiahkan. Tapi nanti, ya monggo terserah. Artinya jelas yang penting pokoknya keikhlasan. Keikhlasan tadi. Saya kepenginnya terbagi semua, namun tidak. Misalnya ternyata kalau dibagi semua, jenengan hanya dapat satu potong, dua potong daging. Patut enggak? Nanti dikatakan, loh ini kok pelit teman ya. Ya. Wah, resiko juga ya sudah. Kalau jenengan kena was-was terus, lah nanti dikatakan pelit. Kalau begitu ini nanti tidak merata. Lah sudah, lebih baik enggak korban. Iya apa enggak? Ternyata enggak korban juga diomong-omong. Ora tahu korban. Nah ini, makanya jangan senang ikuti was-wasah. Ya. Jangan senang ikuti was-wasah. Seorang muslim prinsipnya bismillah tawakkaltu 'alallah. Nah, ini prinsip seorang muslim. Aku pandang mampu, bismillah tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah. Sudah. Ini prinsip seorang muslim. Kalau mengikuti kata hati, maka kita akan terkena was-wasah. Akhirnya tidak beramal. Coba. Orang mau melakukan amalan apapun demikian. Sehingga tadi bismillah tawakkaltu 'alallah. Allah taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya, pertama apa? Syawirhu fil amr. Kita rembukan dulu. Dan istri kita, keluarga kita gimana? Ini ada nih, mantap sudah. Mantap sudah. Bapak ibu mantap memahami keadaan. Sudah tawakal 'alallah. Dapatnya kok bisanya cuma yang tadi ya. Ya sudahlah di tanggal-tanggal akhir. Karena wedhus sudah murah misalnya. Sudah bismillah. Tawakal 'alallah sudah. Oh ternyata cuma bisanya 15 rumah gimana ya. Ya sudah bismillah tawakal 'alallah. Insya Allah orang yang diberi tidak akan mencela. Ya apa enggak? Yang diberi ya. Ini barakallahu fikum pernah dilakukan teman-teman seperti itu. Kita nasihati namanya ibadah, jangan takut kepada manusia. Kalau engkau di atas kebenaran, lakukan. ternyata setelah dibagikan set, taktanya berikutnya gimana hasilnya? Anda dicela? Enggak, malah tetangga senang, sudah kemarin dapat dari panitia, sekarang dapat dari saya. Ya. Senang enggak diberi? Senang sudah, alhamdulillah. Oh, jadi terus selamat kan? Ya selamat ya. Sudah. Kan enggak perlu woro-woro nggih. Enggak perlu woro-woro, oh saya korban ini, siapa yang mau butuh daging datang, kan enggak perlu woro-woro ya. Ini. Ya. Ini barakallahu fikum. Nah, jadi ini yang bisa kita pelajari. Pembagian daging adalah tidak ada ketentuan harus sekian kilo, 2 kilo, namun apa yang mudah dan yang pantas. Nah, yang mudah dan yang pantas tentunya pokok dari itu yang ikhlas. Yang apa? Yang ikhlas. Ini yang paling pokok. Wallahu ta'ala ala wa alamu biswab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.